الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعين الكرام والمشاهدين الأحباء نلتقي مرة أخرى في تعليمنا للغة العربية kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu kajian bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah mau merampungkan yaitu ad-dars tsani asyara yaitu pelajaran yang ke-12. Iya. Beberapa latihan ma yatabaqqa indana taqriban ini tamrinan au tadribani ada dua latihan yaitu raqam 2 wa raqam 3. Pada dzalika sanadkhul fi tamarin amma. Kita masuk pada latihan-latihan umum. Dengan demikian maka tuntaslah kajian kita yaitu pelajaran yang ke-12 yang ada dalam jilid yang ketiga ini. Baik, latihan ini masih terkait dengan murtabita bi lau, masih terkait dengan penggunaan kata lau. Baik, kita sudah bahas masalah lau. Ini hanya satu bahasan lau, yaitu masalah adalah lau adalah harf imtina limtina, yaitu imtina'u syart bi imtina'u al-jawab. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan disinggung kemarin bahwa sebetulnya lau ini bukan hanya imtina'u syarti limtina'u al-jawab, tapi juga lau juga ada pengertian lain, ada lau bimakna an. Nah, bana an ini umumnya didahului oleh kata wadda yawaddu alladhina kafaru law ay an. Masalan awaddu law ta'tiya, awaddu law ta'ti ila baiti, bimakna an ay awaddu ay uridu an ta'tiya ila baiti, illa anna law la tansib. Nah, kadzalika law juga syartiyah ay imtina'u syart faqat. Ini sama seperti in syartiyah. Nah, juga law bimana li taqlil, sebagaimana yang telah saya contohkan satu hadis ittaqun nara walau bi syiqqit tamar. Law itu bukan syartiyah atau li taqlil, menunjukkan sedikit walaupun separuh kurma, separuh daripada sebutir kurma li taqlil. Tapi di sini hanya dibahas oleh pengarang adalah lau ini adalah yaitu harf imtina limtina. Tapi kita tidak melebar pembahasannya, ya. Biar fokus, tapi kita masuk kepada nadkhul fi tamrin ats-tsani, latihan kedua, kita tuntaskan nanti latihan yang ketiga. Kemudian ada sedikit menyinggung masalah qablu wa ba'du. Ya, ini sudah sering ditanyakan. Baik, ini juga tidak dibahas oleh pengarang ini. Ya, hanya menyinggung hanya sedikit. Baik, Fadhil Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan di line telepon 021-823-6543. Anda bisa mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ini di latihan kedua, halaman 102 bagi ikhwan dan akhwat. Kita buka layanan interaktif kami di 021-823-6543. Latihan yang kedua, nomor 1, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kita bahasa Arab Darussul Lughah jilid yang ketiga. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi interaktif. Anda bisa mengerjakan latihan di latihan yang kedua dari jilid yang ketiga ini di halaman 102. Baik, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Umma. Ahlan bikum. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Naam. Wa iyyak. Baik, تفضلي يا Ummu Fatimah. Iqra'i rakam 2. At-tamrin ats-tsani. Naam. Akmil an-naqisa fi ma yali. Al-awwal. Tarjimi awalan. Naam. Sempurnakanlah yang kurang pada yang berikut ini. Naam. Jadi sempurnakan atau lengkapilah yang kurang. Fima yali ay di mana fima yai fil jumlatil atiyah, pada kalimat berikut ini. Al-awwal law hadirtu law nuqat iqra su al-awwala law nuqat naqul nuqat la la la law nuqat ma rasabtu. Naam. Baik, bisa rasabtu, bisa rasabta. Naam. Naam, bisa juga rasabti. Naam, Ustaz. Law hadirtu fi syari'i ma rasabtu. Aidi mara tsaniya. Law hadirtu. Law hadirtu, hadha idzar. Law hadirtu. Naam. Hadara. Hadara ya. Hadir, bukan hadira ya, dan. Hadara. حذر يحذر. نعم صحيح. نعم. حذر يحذر. نعم. لو حذرت في الشارع ما رسبت. Apa arti itu? Kalau seandainya aku berhati-hati di jalan, aku tidak akan jatuh. Faham di mana rasaba? Rasaba bukan jatuh. La. Nah, rasaba hadha rusub diddun najah. Nah, tidak akan berhasil. Naam. Oh. Jadi rasib. Jadi rasim, rasib adalah gagal. Okay. Ada isim fa'il, rasaba. Naam. Kan sudah ada dalam apa? Di dalam nas kalau tidak salah ini. Nah, iya, nas ya, hiwar. Naam. Rasab. Hadza fi'il madhi, isim fa'ilnya rasib. Huwa rasib, dia gagal. Law. Naam. Lau jahatu tidarsi ma rasabtu. Naam, lau misal lau ijtahadtu, lau ijtahadtu au lau dzakartu. Lau dzakartu ad-durusa jayidan. Naam. Ma rasabtu. Bisa bisa lau rasabtu pakai itu, bisa ta, bisa ti. Naam. Lau dzakarta law dzakarta aw law raja'ta darsaka jayidan ma rasabta. Naam. Baik. Rakam 2. Rakam 2. Law araftu annaka ta'ti ila al-madinati lastaqbaltuka ma'a usrati. Baik, jayid. Law araftu annaka ta'ti ila al-madinati lastaqbaltuka ma'a usrati. Naam. Baik, fi jawab akhir. Tentu jawabnya banyak ini ya. Nah. Jawab pelengkap tuh banyak. Iya. Kesulitan Ustaz. Hah? Tapi masalah saya tidak akan pergi, saya tidak akan safar. Oh, nah. Itu jawab coba dengan jawaban seperti itu. Lau araftu annaka ta'ti ila al-madinati la dhahabtu. Hah? Apa tuh? Ma dhahabtu pakai ini manfi apa musbat ya Ustaz? Kenapa? Pakai manfi apa musbat? Kalau enggak nafi dhahabtu, wah ini. Ma dhahabtu ya Ustaz. Harus maknanya harus pas. Iya Ustaz. Nah, iya, baik. Lau araftu annaka ta'ti ila al-madinati ma safartu. Iya. Ma safartu. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ma Fatimah. Baik, jazakallahu khair ya Ma Fatimah. Barakallahu fik, dan dua nama sudah dijawab. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ma Fatimah, masih di latihan yang kedua di halaman 102 di latihan ketiga. Silakan Anda bisa menghubungi kami untuk mengerjakan dan mencoba menyelesaikan soal-soal yang terdapat dalam kitab ini. Latihan kedua, halaman 102 di latihan ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda juga yang ingin mencoba menjawab melalui pesan singkat, Anda bisa menghubungi di 0819-896543 untuk jawaban via pesan singkat atau pertanyaan dengan pesan singkat. Kita angkat kembali pertanyaan interaksi berikutnya, silakan. Ya, halo. Baik, kami sampaikan Ustaz, terkait dengan lau araftu annaka ta'ti ilal madinati. Ya, lebut manfi Ustaz jawabannya. Ya tergantung tergantung jawaban yang tepat ya. Iya. Tergantung jawaban yang tidak mesti juga nafi. Tadi ada Ummu Fatimah menjawab tanpa nafi yang pertama. lastaqbaltu. La itu bukan la nafi. Lenam. Ya, las lam itu adalah lam harful jawab ya. Bukan, bukan lam, la las la lastaqbaltu. Bukan lam ibtida. Bukan la nafi ya. Bukan lam ibtida juga san. Bukan, itu lam jawab daripada lau. Iya. Karena umumnya dan itu yang paling paling apa? Paling kuat kalau jawabannya musbat maka dia pakai lam ya, pakai lam. Ditakid lam lam bukan la nahya wala nafya, lam ya. Itu dan jawaban daripada lau. Nah, fungsinya kalau, apa? Fungsinya juga bukan ditakid laisa. Bukan, bukan. Right, bukan ditakid ya. Iya. Ada jawab sama harful jawab, jawab la, lau. Tapi kalau dia manfi, umumnya tidak pakai lam. Umumnya tidak pakai lam. Coba lihat itu nomor tiga, kan itu lamaritta. Kan? Nah, lam seperti itu, bukan la annafiyah. Masya Allah. Mungkin kelihatan seperti la ya, lastaqbaltu la, bukan. Nah, bukan la panjang. Ya. Kenapa Pak? Lastaqbaltu, karena itu hamzah wasal. Hamzah wasal. Nah, mungkin perlu saya tulis. Baik. Nah, asalnya istakbala, istakbal, istakbal. Ada ba? Nah. Nah, istakbal tu masuk lam. Ha, ini dia. Nah. Jadi la bukan la ini la nahiyah seperti begini enggak? Hal alif ini adalah alif hamzah wasal istakbala. Ketika masuk lam begini, nah sepertinya seperti begini kan gitu. Seperti la nafi. Enggak, ini bukan la nafi. Lastakbaltu. La ini bukan la nafi. Kenapa? Alif ini ada alif daripada kata istakbala hamzah wasal. Sedangkan ini lam, ini lam sendirian. Nah, karena dia bertemu alif tentu ditulisnya bersambung. Karena lam bisa disambung. Ya. Jadi apa di situ apa? Masalan law araftu, law araftu annaka ta'ti ila al-madinati. Law araftu annaka ta'ti ila al-madinati. Ila al-madinati. Madha? Naam. Man dhahabtu? Kalau pakai kalau jawabnya tergantung jawabannya, harus jawabannya yang tepat ya, yang maknanya harus sesuai. Nah, kalau saya seandainya saya tahu bahwa kamu itu datang ke kota, niscaya aku sambut kamu. Nah, jawabnya apa? Lastaqbaltuka. Lastaqbaltuka. Nah, ini dia. Istaqbala. Istaqbaltuka. Ya. La ini bukan la nahiyah gini ya. Nah, ini alif, ini alif istakbala. Iya, lastaqbaltuka. Iya. Tergantung jawabannya, apa jawabannya? Lastaqbalta. Atau dari law araftu annaka ta'ti ila al-Madinah ma safartu. Arti ma safartu? Saya tidak akan safar. Iya. Saya tidak akan safar pada saat itu. Kalau seandainya saya tahu kamu datang ke kota. Nah. Baik. Atau Madinah itu bisa makna Madinah Al-Munawwarah. Iya. Aina. Jazakallah khair. Maklumat yang bermanfaat terkait dengan lau, lam yang berada setelah jawaban lau, ya. Yeah? Seperti lastaqbal tu. Nah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di nomor yang ketiga. Silakan di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut berinteraksi, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam, ahlan ya Ummu. Barakallahu fik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Naam, tafadhali. Iqra'i. Al-thalith. Tayyib, naam, al-thalith. Dari awal. Ah, al-thalith. Thalith, nukat. Naam, rakam salah, ha? Al-thalith. Nukat. Nukat, jangan nuktah. Kalau nuktah itu berarti satu titik, ha? Nah, kalau titiknya banyak kan repot ya, nukta. Oh. Kalau titiknya 100 berapa sekali? Nukat, dalam bentuk jamak ya, nukat, titik-titik. Iya. Nukat. Itu, nah, nukat. Itu jamak daripada nukta. lamaritta. Apa arti lamaritta? Niscaya kamu sakit. Sungguh kamu sakit. Iya. Niscaya kamu sakit. Tapi kira-kira kata apa yang sesuai dimasukkan di sini? Laut takulu hadatoama, hadatoama lamaritta. Mada? Laut, lau akalta. Laut takulu hadatoama lamaritta. Lau akalta, nyam. Lau akalta hadha at-ta'am lamaritta. Lau akalta hadha at-ta'am lamaritta. Iya. Lamaritta. Naam. Jayid. Terjem. Apa artinya? Kalau kamu tidak makan. Kenapa tidak? Lau akalta. Kalau kamu makan makanan ini, niscaya kamu sakit. Iya. Naam, lau akalta hadha at-ta'am lamaritta. Lau syaribta hadha al-'asir. Labana. Naam, au hadha al-labana lamaritta. Ya, karena susunya bisa jadi susunya apa sudah fasid, sudah basi atau sudah rusak. Iya. Baik, summa ar-rabi'. Ar-rabi'. Nukat. Nukat. Lafatun. Lafat. Utna. Apa arti? Apa itu bacanya? Laf. Lafatatna. Lafatatna. Bukan lanya panjang. Lafatatna rak'ah. Dari kata fata yafutu. Lafatatna rak'atan. Apa arti rak'atun? Bukan rak'atan. Rak'atun. Iya, itu fa'il pada fata. Fa'il pada kata fata. Fata itu fi'il madhi. Fata yafutu. Apa arti fata yafutu? Bahasa kita luput. Bahasa Melayu sana luput. Arti apa? Ha? Maksudnya apa? Luput itu lewat. Lewat. Arti lewat bukan lewat itu apa? Tertinggal. Iya. Tertinggal. Hadza fata yafutu. Coba itu, umpamanya saya kasih terjemahannya lah bahasa Indonesia. Kalau seandainya kita terlambat 2 menit saja, 2 menit, niscaya kita tertinggal 1 rakaat. Tertinggal 1 rakaat. Iya. Kalau literalnya apa? Luput dari kita apa? 1 rakaat. Itu kan bahasa tidak enak juga ya. Iya, bahasa umumnya apa? Ya, kembali pada maksud, niscaya kita tertinggal 1 rakaat. Ya, jadi 1 rakaat itu meninggalkan kita kan gitu. Ya. La fatatna rak'atun. Lau tak akhortu. Kenapa pakai itu? Afwan. Di situ jawabnya na. Oh. Kan jawabnya kan la fatatna. Kalau. Jangan tu. Sesuai dengan jawabannya. Lau tak akhorna. Daqiqataini. Lafatatna rak'atun. Nah, lau ta'akharna daqiqataini lafatatna rak'atun. Lau ta'akharna daqiqataini fil khuruj min al baiti lafatatna rak'atun. Apa artinya? Kalau kita terlambat 2 menit. Terlambat apa? Terlambat keluar. fil khuruji minal bait. Kalau seandainya kita terlambat 2 menit keluar dari rumah, niscaya kalau niscaya terlambat kita tertinggal satu rakaat. Tinggal satu rakaat. Bukan tinggal, tertinggal. Bukan tinggal, kalau tinggal itu baqiyat. Nah, ini tertinggal. Tadi fata yafut luput. Jadi luput satu rakaat. Tertinggal. Iya. Tertinggal satu rakaat. Jadi fata yafut luput dalam bahasa Melayu sana itu lewat kan, lewat satu rakaat. Nah, tertinggal lah ya. Biasanya naknya ya, bisa dipahami bahasa yang simpel lah, tertinggal nih saya, kita tertinggal satu rakaat. Coba ulang kembali. Ana di marasania. Iya. Lau ta'akharna nah. Ya, di kota ini min khuruji baiti min lafatna ro'atun. Naam, lau ta'akharna daqiqataini fil khuruji minal bayti au min khurujil bayt. Naam, min khurujil bayt lafatna ro'atun. Naam, ahsanakul fil khuruj minal bayt binal bayti lafatatna rak'atun. Iya. Baik. Seandainya kami terlambat 2 menit dari keluar rumah, niscaya kami tertinggal satu rakaat. Niscaya kita tertinggal satu rakaat, atau kami juga bisa ya, tergantung ini ya. Iya. Sikon. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umma Fa Abdullah. Barakallahu fik. Dan selesai latihan yang keempat. Iya. Lafatatna raka'ah. Naam. Dan maknanya tertinggal saja, iya. Tertinggal satu rakaat. Iya, itu terjemah umumnya lah. Iya. Yang jelas apa tidak mengurangi maksud ya. Dan asal katanya ya, kalau fatayafutu. Fatayafutu. Ya kalau kalau fatayaf itu kan lewat. Nah. Lewat bukan lewat rumah, enggak. Lewat apa? Lewatnya berlalu. Waktu, lewat atau berlalunya. Oh, ya. Nah. Kalau bahasa Malaysia luput. Iya, enggak. Ya, itu tertinggal. Tertinggal. Lafatatna. Lafatatna rak'atun. Niscaya kita atau kami tertinggal satu rakaat. Tayyib, latihan keempat ini penggunaan law. Saya mungkin sekali lagi dijelaskan secara ringkas law maknanya. Ya. Nah, coba kembali lau itu penggunaannya ada di sini. Di sini hanya satu yang dijelaskan. Ya, kadang kan tidak mungkin dijelaskan semuanya. Itu halaman 101. Itu yang ditekankan oleh para pengarang di sini adalah lau itu di sini adalah harful limtina, harful limtina, ayah harful limtina isyarti limtina iljawab. Ya, jadi terhalangnya syarat maka terhalangnya adanya jawaban. Nah, apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah mesti lau itu syartiyah. Yang kedua, taqyid syartiyah bi zaman al-madhi. Makanya jawabannya umumnya pakai fi'il madhi. Kalau imtina, limtina. Iya, berbeda kalau hanya syartiyah seperti mana in. Iya, bisa jawabannya adalah bukan fi'il madhi, bisa jawabannya fi'il justru kalau mana in jawabannya fi'il mudhari. Ya, bahkan boleh juga jumlah ismiyah. Kena sebagaimana syartiyah. Ya. Kemudian makna imtina. Ya, makna imtina berarti ada yang tidak makna imtina. Ya. Nah, ini tentu pembahasan lain. Nah, perhatikanlah contoh. Lau jtahatta lanajahta. Nah, artinya apa? Ini, lau jtahatta. Kalau seandainya kamu bersungguh-sungguh, nah, sekarang bersungguh-sungguh enggak dia? Kan tidak, ini sudah terjadi. Lau jtahatta la najahta. Kalau kau bersungguh-sungguh, niscaya kamu berhasil. Nah, tapi kenyataannya kamu gagal. Nah, kenapa gagal? Imtina'u syarti, yaitu ada mujtihad. Karena tidak bersungguh-sungguh, maka tidak ada keberhasilan. Kata, la najahta, kalau kamu itu bersungguh-sungguh, niscaya kamu. Kamu apa? Kamu berhasil. Iya. Tapi wakilnya apa? Kenyataannya kamu tidak berhasil. Nah, kenapa? Karena tidak ada kesungguhan. Maka tidak ada keberhasilan. Itu katakan harfum tina, lim tina. Nah. Masyaallah, nah. Khair. Demikian bagi para pendengar. Nah, sama seperti tadi ya, law araftu annaka ta'ti ila al-Madinah. Nah, sekarang kan sudah terjadi. Dia tahu-tahu ketemu di umpamanya di kalau makna Madinah itu ke mana Madinah al-Munawwarah, bisa saja makna Munawwarah. Nah, ketemu umpamanya Anda ketemu dengan teman di Madinah. Padahal dia bukan dari berasal dari Madinah, mungkin dari negara lain. Ya, sedangkan Anda berada di kota Madinah. Nah, lalu Anda mengatakan law araftu annaka ta'ti ila al-Madinah. Kalau seandainya saya tahu bahwa kamu datang ke Madinah, lastaqbaltuka. Ini saya kusambut kamu. Nah, tapi terjadi apa? Terjadi adalah tidak disambut karena tidak tahu. Itu kata harfu imtina'u syart. Imtina'u syarti, tidak adanya syarat. Ya. Karena ketidaktahuan maka tidak ada al-jawab, imtina'ul jawab. Maka tidak ada sambut. Nah, itu pembahasan law yang ada di sini dibahas. Masyaallah. Baik, jazakallahu khair. Nakhthu ila salis. Nah. Ini juga apa? Suruh bikin jumlah ini lebih as'ab qalilan. As'ab qalilan min at-tadrib ats-tsani, latin kedua. Kalau latin kedua akan disebutkan apa? Sebagian kalimat. Iya. Tinggal menyempurnakan. Ini enggak disempurnakan, harus bikin sendiri. Contoh, taib. Bikinlah contoh yang simple-simple aja lah. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali untuk latihan yang ketiga dan sedikit lebih variatif soalnya. Silakan Anda bisa menggunakan kata law untuk membuat kalimat yang sempurna sesuai dengan kaidah yang tadi telah kita pelajari bersama di line telepon 0218236543. Anda bisa juga menyampaikan contoh kalimat dalam bentuk atau dalam pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan untuk via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, terputus. Kami sampaikan di 0218236543. Latihan yang ketiga di halaman 102. Latihan di penghujung pelajaran jilid yang ketiga, atau mohon maaf, di pelajaran yang ke-12. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo. Silakan. Baik, kami angkat dari pesan singkat dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kalimat yang disebutkan oleh pendengar kita, law. Law aradallahu an-najah lan najaha ar-rasibun. Naam. Law aradallahu an-najah An-najaha. Naam. La najaha ar-rasibun. Oh iya. Iya. Baik, jayid ada. Ada min hasil jumlah sahih. Naam, sahih. Mungkin kita maknai kalau sekiranya Allah menghendaki keberhasilan. Naam. Maka niscaya orang-orang yang gagal itu akan berhasil. Akan berhasil. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Pendengar berikutnya menyampaikan terkait dengan law. La takulu law fa inna law tafta abwaab asyaitan. Hada terkait dengan jumlah ini sesuai dengan perintah atau bagaimana? Enggak, itu kan mengungkapkan kata law. Nah. Bagaimana hukum menggunakan kata law per suatu perbuatan yang sudah terjadi. Iya. Nah, di sini kan boleh digunakan karena ini untuk sebagai apa? Sebagai muhasabah yang terjadi. Iya. Sebagai muhasabah yang terjadi. Iya. Baik. Mengingatkan. Iya. Kita angkat kembali pertanyaan atau via telepon, silakan di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 102 jilid yang ketiga. Dan kita telah memasuki latihan yang ketiga. Silakan Anda bisa membuat kalimat yang sempurna dengan kata law, di mana ada syarat dan jumlahnya atau musbit jawabnya. Silakan. Halo. Taib. Mungkin bisa dikasih berikan contoh, misal. Naam. Sehingga menjadi jelas mungkin bagi sebagian pendengar terkait dengan perintah. dari soal ini. Silakan. Taib, masalan law ji'ta, nah, law ji'ta amsi la akramtuka, law ji'ta amsi la akramtuka. Ya, masyaallah. Kalau kau datang kemarin, ini saya, aku layani kamu dengan secara baik, atau saya hormati kamu secara baik. Ya. Taib. Ya, bikinlah yang contoh yang apa, yang praktis saja, yang simple. Ya. Taib. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian beberapa atau contoh yang diberikan oleh Ustaz terkait dengan latihan yang ketiga. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan. Baik, kami angkat contoh atau misal dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah kalimat berikut? Law nazala al-mataru lamakastu fil bait. Law nazala al-mataru. Naam, law nazala al-matar lamakastu fil bait. Lamakastu fil bait. Naam, sahih. Naam. Kalau seandainya hujan itu turun, ni saya aku apa berdiam di rumah. Di rumah. Nah, lamakastu fil bait. Baik, jazakallah khair. Demikian bagi pendengar yang menyampaikan, jazakallah khair. Kemudian contoh kembali sampaikan oleh pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law fasiltu ad-darsa labakaitu katsiran. Iya. Betul. Iya. Law fasiltu au law rasibtu. Law rasabtu. Iya. Law law fusiltu. Kalau fusila itu apa, di DO. Nah. Di DO. Kalau kalau apa, kalau fasila, fasala itu mendo. Ya. Jadi mafsul, anta mafsul. Arti mafsul itu si maf'ul kan? Anda itu di DO. Jadi law fusiltu. Nah. Ya, bukan law fasil, law fasaltu. Nah, law fusiltu labakaitu kathiran. Nah, kalau seandainya saya di DO, nah, maka saya akan banyak menangis. Ya. Atau law rasabtu. Nah, fil imtihan. Sahih, min hasil jumlah. Sahih, nah. Baik, jazakallah khair. Lakin istakmil majhul ya. Aynam, nah, kalau arti apa, di situ arti apa, DO ya. Law fusiltu. Baik. Jazakallah khair, kami angkat kembali masih dari pesan singkat. Baik, kami angkat dari telepon dulu. Iya. Ya. Di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar di Lampung, Pak. Ahlan, Akhi Iskandar. Barakallahu fiik. Ahlan, Bika. Silakan, Pak Iskandar. حياكم الله. طيب تفضل اقرأ يا أخي الكريم رقم ثلاثة. mau buat contoh kalimat. Coba baca dulu instruksinya. Ma'akal kitab. نعم دكتور. طيب اقرأ. apa bacaan? Udhul. Kalau udhul itu masuk, masuklah. Nih. Benar enggak udhul itu? Masukkan, Pak. Enggak. Kalau udkhul itu lazim. Lazim itu lazim yang tidak menasabkan maf'ul bih. Iya. Secara langsung. Udkhul. Hah? Adkhil. Adkhil. Ini dari kata fi'il apa? Apa wazannya? Af'ala. Af'ala, sahih. Jadi kalau salah satu apa faedah memakai wazan af'ala untuk fi'il lazim adalah menjadikan fi'il itu menjadi muta'addi, yaitu fi'il yang menghendaki jadi objek, ya, ada objeknya. Jadi kharaja, keluar, akhraja, mengeluarkan. Jadi dakhala, masuk, adakhala, memasukkan. Jadi adakhala yudkhilu, amarnya adakhil. Ya. Mana maf'ulnya? Law itulah sebagai maf'ul. Law itu menempati tempat maf'ul bih sebagai objek. Tapi ikra mara thania. Adkhil law fi jumlataini ala ayyakuna jawabuha fil awwali musbatan. Naam. Wa fis tsaniyah fil awal aw fil ula. Ini fil ula ya. Fil ula. Nah, fil ula. Maksud fil ula ini apa ini? Fil ula. Ini sebetulnya ula itu adalah na'at daripada man'ut yang dibuang, mahzuf. Nah, iya. Ya, ini bahasa ya. Bahasa yeah. Arab yang begitu luas. Ya, soal mahzuf ini yang repot ya. Jadi kenapa ula? Karena sebetulnya dia sebagai na'at dia. Na'at dari man'ut yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia sudah maklum. Disebutkan sebelumnya. Apa sebelumnya? Jumlataini. Ya kan, jumlah itu mudzakkar mu'annas? Mu'annas. Ya, maka itu apa takdirnya? Adakhil law fi jumlataini ala an yakuna jawabuha. Ha? Jawabuha ay jawabu law. Ha ini kembali pada law ya? Iya, Dad. Iya, awas. Ha itu bukan masuk kembali pada jumlatain. Kalau jumlatain mesti jawabuhuma. Ay jawabuha laha kembali pada law. Law. Naam, fil ula ay fil jumlatil ula. Itu takdirnya. Makanya wa fi tsaniyah ay wa fil jumlatil tsaniyah. Faham tak? Syarat. Iya, coba ulang kembali. Adkhil law fi jumlataini ala an yakuna jawabuha fil ula musbatan. Iya. Wa fi tsaniyati wa fi tsaniyati manfiyan. Manfiyan. Iya. Nah, musbatan kenapa dia mansub di sini? Apa kedudukan i'rabnya? Muka i'rabnya kenapa dia mansub musbatan, manfiyan? Ini apa khabar yakunu? Khabar. Oh iya, kana itu kan beramal seperti amal. Apa-apa? Kana itu apa? Merafakan isim menasabkan khabar. Min af'alin nas ya khakan. Iya, kana yakunu. Makanya ya an yakuna jawabuha musbatan fil ula, fil jumlatil ula. Baik. Coba terjemahkan. Masukkanlah iya. Lau dalam dua kalimat. Nah, di dua kalimat, iya. Ala an yakuna jawabuha. Apa? Kenapa? Ala an yakuna jawabuha fil ula musbatan wa fi tsaniyati manfiyan. Bagaimana? Paham enggak? Kenapa? Masukkan lau. Iya, masukkan lau pada kepada dua kalimat. Nah, iya. Ala an yakuna jawabuha yang jawabannya jawaban lau pada kalimat yang pertama musbatan. Ya. Musbatan. Kemudian wa fi tsaniyati manfiyan dan pada kalimat yang kedua manfi. Paham ini? Halo? Iya. Halo? Halo? Iya. Adkhil law fi jumlataini. Masukkan lau dalam dua kalimat. Ya, dalam dua kalimat. Iya, dua kalimat ke apa dua kalimat itu? Lalu dijelaskan ala. Ini syubul jumlah. Ala anik itu syubul jumlah. Jar majur. Dia itu sebagai na'at daripada jumlatain. Ya. Karena jumlah atau syubul jumlah yang terletak setelah nakirah itu na'at kedudukannya. Karena ala anyakuna jawaban ini kan menjelaskan tentang jumlatain. Ya, makanya terjemahkan pakai yang lah. Karena na'at itu kan yang biasanya diterjemahkan. Masukkan lau ke dalam dua jumlah ya yang jawabannya fil ula pada jumlah yang pertama atau pada kalimat yang pertama musbatan dalam bentuk musbat. Karena itu kan bentuk dalam bentuk musbat atau musbat. Halo? Halo. Apa arti musbat di sini? lawan pada manfi. Kalau manfi itu menidakkan, meniadakan. Lawannya tadi ya? Iya, lawannya manfi. Kalau musbat yang tidak ada nafinya. Iya. Jadi manfi meniadakan. Ya. Sudah berlalu contoh-contoh. Contoh manfi, lihat yang pertama yang manfi. Apa? Di sini coba apa? Coba tadi lihat di apa di sini saya tulis tadi, law araftu annaka ta'ti ila al-madinati ma safartu. Nah, itu manfi, jawabannya manfi, ada ma. Meniadakan. Ma safartu. Sedangkan musbat tanpa nafi. Tanpa nida, tanpa nafi. Contoh tadi, lau akalta hadha ta'am lamaritta, niscaya kamu sakit. Nah, di situ tidak ada nafi. Nah, sudah, kalau jawabannya musbat maka pakai lam. Kalau jawabannya manfi tidak pakai lam jawabannya. Nah, itu keadaan secara umum. Iya. Bisa bikin contoh? Insyaallah. Taib. Tafadhal. Lau araftu innaka ta'ti anna, jangan inna ya. Karena iya, karena anna kalau anna kalau terletak sebagai maf'ul bi maka dibaca hamzah maftuha, hamzanya harf fathah anna. Ya. Inna. Bukan inna. Karena araftu anna, arafa maka setelahnya maf'ul kan? Nah, maka anna itu menempati tempat objek maf'ul bi maka dibaca anna, bukan inna. Tapi kalau letak di awal inna. Atau dia terletak setelah qala yakulu qawl harus inna. Atau terletak kata haithu harus dibaca inna. Itu kaedah yang sudah lama ya. Kalau tidak itu jilid yang kedua ya. Sudah berlalu itu. Taib. Lau araftu anna kata'ti ma dahabtu. Itu kalau dia manfi, ma dhahabtu. Iya, manfi. Kalau yang pertama musbat, diminta jumlah yang pertama musbat. Iya. Yang tidak nafi, yang tidak nafinya. Lau qara'ti. Iya. Dzakal jaridah al-yawma. Kenapa dzaka? Al-jaridah mudzakkar muannas. Jaridah kan? Iya. Al-jaridah mudhakar mu'annas? Mu'annas. Kalau itu apa? Tilka. Atau taka. Apa? Tilka. Iya. Bukan dhaka atau dhalika. Kalau dhalika itu mudhakar. Lau qara'ti tilka al-jaridata. Lau qara'ti tilka al-jaridata al-yawma tafarihti. Naam. Baik, law qara'ti tilkal jaridata la farihti. Iya. La farihti. Baik. Itu musbat. Kalau manfi? Yang tadi kan. Oh, yang tadi. Coba ulang kembali yang tadi. Lau araftu annaka ta'ti ma dhahabtu. Taib. Nah, itulah jawaban yang musbat dengan yang manfi. Kalau musbat pakai lam, kalau dia manfi tidak pakai lam. Ma dhahabtu. Ahsan. Barakallahu fik. Barakallahu. Wa iyyak. Barakallahu fik. Taib, kami tunggu interaksinya kembali insyaallah dan kami berikan kesempatan kembali. Alhamdulillah telah disampaikan atau diberikan contoh oleh Pak Iskandar. Masih terkait dengan latihan 3 atau kita berlanjut? Ya, sekira sudah cukup ya. Nah, sudah banyak contoh nih. Nah, karena law ini sudah pembahasan panjang. Berapa kali pertemuan? Sahih. Mungkin lebih 5 kali pertemuan ya. Tapi kita lanjutkan ini. Nah, adalah sedikit kaidah. Ini kan terkait dengan maf'ul fi, nah, qabla wa ba'da. Nah, di sini diungkapkan bahwa kalau qabla wa ba'da, kalau mudhaf ilainya dibuang maka dia jadi mabni. Coba ini perhatikan, kita baca saja min qablu wa min ba'du. Ini min qablu yubna qablu wa ba'du ala dham. Nah, mabli ala dham. Min, jadi apa? Min qablu. Seharusnya apa? Min qabli. Min qabli dzalika, kan gitu. Nah, tapi karena dia dibuang mudhaf ilainya, perhatikan min qablu yubna qablu wa ba'du ala dham. Nah, idza quti'a anil idhafa, kalau dia diputus dari kata dari idhafa, kalau dia putus diputuskan dari penggabungan kata lafdhan, lafadznya aja diputuskan, la maknan, bukan maknanya, maknanya tetap ya, dia itu maknanya tetap, sedangkan lafaznya diputuskan, artinya enggak disebutkan mudhaf ilaihnya, enggak disebutkan mudhaf ilaihnya, akan tetapi maknanya mafhum, maknanya diketahui, baik yang apa, baik yang mendengarkan atau membicara, apalagi yang berbicara ya. Nah, ini maka jadi mabni. Jadi min qablu, kalau enggak diputuskan maka dia mu'rab. Nah, qabla al-asri, qabla al-asri, bukan qablu, qabla al-asri. Kalau dia dharaf qabla, kalau masuk huruf jar min qabli al-asri, iya. Nah, itu dia baca qabli. Nah, mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena mudhaf ilainya yang tidak diputuskan, nanti tidak dibuang. Nah, ketika mudhaf ilainya dibuang, nah, maka dia jadi mabni. Sini ada contoh, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ini yang pernah ditanyakan berkali-kali ya. Ini yang satu. Iya. Ya. Tapi itu, ini sebetulnya tambahan daripada pembahasan yang ada pelajaran yang ke-12, masalah maf'ul fi. Baik, kita masuk pada tamrin ammah. Nah. Ya, latihan yang umum. Ya. Tamrinu ammatun. Latihan-latihan umum. Taib, tafadhal Ustaz Ihsan. Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita lanjutkan di latihan yang terakhir di penghujung pelajaran ke-12 ini. Alhamdulillah, silakan di 0218236543 tamrin ammah di halaman 103. Kami sampaikan di halaman 103, bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi atau mungkin ada kesulitan untuk mencoba masuk kembali, silakan untuk mengerjakan latihan di penghujung pelajaran ke-12 ini, silakan di 0218236543. Taib, halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini nyambung, saya tidak menyangka. Ini dari Surabaya. Dengan Ummu Ana. Dengan Ummu Ana dari Surabaya. Masya Allah. Dari Cinere sebelumnya, iya, sekarang di Surabaya. Enggak, sedang di Surabaya. Oh, alhamdulillah. Baik. Sedang safar ya? Iya, sedang safar. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Iya, ternyata safar tidak menghalangi untuk belajar. Nah. Oh, tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Saya kejar terus, tapi sinyalnya tidak selalu baik. Oh, iya, iya. Barakallah. Itu salah satu ujian bagi yang belajar jauh. Semua itu ada ujiannya. Tapi insya Allah pahalanya lebih besar. Amin. Alhamdulillah. Nah. Ini sampai mana, Ustaz? Tamarinu ammatun. Halaman safha mi'ah wa 102, nomor 3. 103. 103. Ya. Halaman 103. La. Halaman 103. Tamrinu ammatun. Tamrinu ammatun. Latihan umum. Latihan umum. Iya. Tamrin ammatun yang mana ya, Ustaz? Setelahnya. Safha mi'ah. Setelah adhil. Setelah akhir lawas di jumlah ini ala ayat guna. Bukan halaman selanjutnya, halaman 103. Oh ya, hati mudari'il. Nah, coba baca af'ala dari awal. Atiat. A'idi marram, mahlan, coba pelan-pelan. Iya. Roja. Iya. Bisa, tapi hilang. Iya. Halo, Masya Allah. Parah, sama terputus, kabar Allah. Ummu Ana mungkin bisa menghubungi kembali, sepertinya sinyalnya mengalami gangguan dan mohon maaf. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Ana dari yang menelpon dari Surabaya. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, assalamualaikum Umu Ana ini. Oh iya. Alhamdulillah, nah, kembali terkoneksi. Barakallahu fiik. Silakan Umu. Nah. Hati mudhari'ah. Naam. Al-af alal atiyati. Mbak, coba harakatkan af'al itu bagaimana harakat af'al itu? Kira-kira itu perhatikan kata mudhari' dan af'al. Kira-kira bentuk apa itu? Oh iya. Nah. Hati mudhari'ah af'al itu mudhaf ilaih. Ah iya, kata gabung idhofah. Cirinya gitu jelas, kata mudhari'nya tidak ada alif lam ya. Itu ya, ciri yang sangat menonjol itu. Hati mudhari' al af'alil atiyati. Atiyati. Iya. Jadi berikanlah bentuk mudhari' dari kata-kata kerja berikut. Iya betul, kata kerja berikut ini al atiyati. Istaqbala yastaqbilu. Iya, ya. Apa arti istaqbala yastaqbilu? Menjemput ya. Iya, menyambut ya. Menyambut, iya, istaqbala menyambut. Menyambut, iya. Sekaligus menjemput. Iya. Baik. Terus intadaru, yang tadiru. Intadhara yantadhiru, ma makna? Memandang. Memandang, kalau mandang itu nazar. Oh, menunggu. Menunggu, iya. Intadaru yang tadiru, menunggu. Iya, betul. Ya. Terus safaro yusafiru. Iya. Apa artinya? Bepergian. Bepergian jauh ya. Iya, bepergian jauh. Berarti ya, safar. Iya. Iya, sudah menjadi bahasa kita safar. Iya. Terus sa'ada yusaidu. Yusaidu. Apa artinya? Membantu. Membantu, sahih. Iya. Membantu, menolong. Iya. Iya. Terus ini rohaba. Nah, yurahibu. Apa arti rahaba yurahibu? Menyatakan selamat datang itu iya, bisa atau menyambut. Menyambut. Iya, kan? Menyambut. Iya. Makasa. Makasa yam kusu. Iya. Tinggal. Tinggal. Iya. Makasa yam kusu tinggal. Iya. Menetap. Menetap. Nah. Labisa yalbas. Naam, labisa yalbasu. Sa'a ya, labisa yalbasu. Sama Ustaz. Sama ya, itu sinonimnya. Iya, sama. Iya. Kasaba yaksibu. Naam, kasaba yaksibu, iya. Berbuat. Iya, bisa. Juga kasaba yaksibu juga mencari, memperoleh. Kasabtul mala, iya. Kasabtul ma'isha. Saya berusaha untuk mencari ma'isha. Iya. Iya. Fata yafutu. Tadi itu luput. Luput, ya. Yeah. Luput, ya. Yeah. Yeah. Ini darro yadurru. Darro yadurru. Membahayakan. Membahayakan. Ahsan. Yeah. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Iya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Yeah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk mengetahui fi'il mudhari, terutama bagi yang apa baru belajar, coba lihat di kamus. Iya, karena bagaimanapun seorang yang menuntut ilmu, terutama ilmu bahasa Arab, mesti ada mu'jam, yaitu kamus ya. Ya. Nah, cuma bagaimana cara mencari makna kata yang ada di kitab seperti ini, harus dilihat kata asli daripada kata tersebut. Nah, kata asli. Karena terkadang kata itu ada imbuhannya, ada tambahan. Bahasa kita imbuhan. Mungkin imbuhannya di awal, ada imbuhan di tengah-tengah disebut sisipan, ada imbuhan yang di akhir. Ya. Maka harus tahu mana huruf-huruf asli, mana huruf imbuhan. Ini juga terkait dengan salah satu ilmu, idam apa? Ilmu saraf ya. Ilmu saraf juga penting untuk diketahui. Nah, seperti istaqbala, di sini ada imbuhan di awal. Ya. Apa kata, apa huruf yang tambahannya adalah alif sin ta. Nah, akar kata atau asalnya adalah qaf ba lam. Itu huruf asli. Nah, selainnya adalah alif sin ta itu tambahan. Makanya kalau untuk mencari dalam kamus mu'jam yang secara umumnya adalah itu harus tahu akar kata atau huruf aslinya yang sulasi, ya, yang sulasi atau yang rubai mujarrad. Kalau di empat huruf rubai seperti dah, roja. Nah, jadi kalau istakbalah tidak bisa kita cari di bagian alif, enggak akan ketemu, enggak akan jumpa makna istakbalah. Maka carilah bagian qaf, asal qaf ba lam, karena itu huruf aslinya. Cari bagian qaf. Nah, setelah qaf tentu cari setelah huruf kedua adalah huruf ba. Nah, buka itu. Nah, kemudian lam, tentu lam ini berarti sudah mau akhir, ya, lam. Sudah lebih pertengahannya. Nah, bukalah. Nah, akan ketemu nanti makna, karena itu akan disebutkan. Akan ketemu makna istakbala. Demikian juga intabara. Intabara tidak bisa kita cari di bagian alif. Tidak bakalan ketemu. Ya. Maka, lihat ini. Apa huruf-huruf yang asli? Mana huruf imbuhan atau tambahan? Di situ ada huruf imbuhan di awal. Dan ada sisipan. Itu apa? Ta. Alif dan ta itu huruf tambahan. Kalau itu huruf asli ada nun, dha, ra, nadhara. Maka carilah bagian nun. Nah, bagian nun. Setelah huruf nun, lihat huruf keduanya, bagian dha. Iya, berarti ini sudah lebih daripada apa beberapa halaman, ya. Iya. Karena dha itu sudah jauh. Nah, demikian juga. Nah, safara. Nah, safara. Nah, ini berarti imbuhannya adalah di tengah-tengah sisipannya. Nah, maka cari bagian sin, akan ketemu kata safara. Nah, begitulah sampai akhir, ya. Dan ada ya, tata cara sendiri saja. Oh ya, untuk buka apa? Kamus, ya, betul. Iya. Kalau bahasa kita mungkin jauh lebih mudah. Iya. Jauh lebih mudah. Jadi ya, ini kembalinya ke ilmu sharaf. Ya, tapi itu juga apa? Itu juga kembali akar kata juga, kemudian memukul, kan? Memukul. Untuk mencari mungkin enggak ada dalam kata memukul. Cari kata pukul, ya. Nah, cari akar kata pukul. Nah, maka akan ada keterangan selanjutnya dari kata pukul itu bisa dikembangkan makna-makna kata kerja lainnya. Memukul berawalan me atau berakhiran an, pukulan, ya. Ya, lebih kurang seperti itulah. Ya. Baik, masyaallah, jazakallahu khair, Ustaz. Iya. Baik, demikian latihan pertama sudah disampaikan atau dikerjakan oleh Mu'ana dari Surabaya. Alhamdulillah akhirnya tersambung kembali dan jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya di nomor yang kedua. Silakan di 0218236543 di belakang Mu'ana. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Pulau Madura. Ahlan. Dengan siapa, akhi? Dengan Ahmad Fuad. Ahmad Fuad. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akhil karim. Rakam 2. Nomor 2. Assalamualaikum, ya Ustaz. Ahlan, Bar. Nah. Mau nanya anu, Ustaz, di luar pembahasan ini, Ustaz. Iya. Iya. Mau nanya anu redaksi subuh ayat ini, Ustaz. Iya. Saya agak kesulitan untuk menentukan silah mausulnya. Iya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sabiin. Sedangkan dalam redaksi lain dalam surat Al-Maidah, Ustaz, 6 ayat 69. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Ini agak bingung menentukan silah mausulnya, Ustaz. Tolong penjelasannya, Ustaz. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal ladzina hadu, ya, wal ladzina wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin was-sabiin, ya. Sedangkan dalam surah lain, surah Al-Maidah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna, ya. Iya, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita tahu bahwa silatul mausul itu adalah imma dia jumlah fi'liyah wa imma jumlah ismiyah. Atau dia syubhul jumlah. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, di situ coba nanti lihat betul-betul. Nah, apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah, nah, bisa saja jumlah ismiyah itu adalah mubtada'nya dibuang. Nah, ini mahdzuf. Apa? Mahdzuf. Nah, apakah dia jumlah ismiyah? Karena kalau dia apa? Kalau isim mausul mesti ada kalau isim mausul mesti ada silatul mausul. Innal ladzina amanu itu rata-rata jumlah fi'liyah. Amanu itu silatul mausul. Nah. Tadi wal ladzina hadu. Hadu itu jumlah fi'liyah. Hadu. Nah. Kemudian coba nanti lihat selanjutnya apakah dia marfu. Kalau marfu ada kemungkinan itu jumlah ismiyah, mubtada'nya dibuang. Nah, kalau dia mansub bisa jadi itu jumlah fi'liyah karena fi'ilnya dibuang. Ya apa? A'ni as-sabiin dan sebagainya. Inilah masalah hadzaf, inilah yang cukup luas pembahasannya, ya. Nah, karena saya tidak melihat Al-Qur'an, nanti coba nanti saya lihat kembali, ya, lihat kembali dua ayat itu, ya. Nanti insyaallah saya sampaikan nanti pada pertemuan akan datang, ya, insyaallah. Ya, karena bagi manusia mausul itu imma jumlah fi'liyah wa imma jumlah ismiyah wa imma syibhul jumlah, itu saja. Ya, karena tidak mungkin isim mausul itu isim mausul tanpa silah. Tanpa silah itu isim mausul tidak ada maknanya apa-apa. Nah, cuma kalau dia ketemu isim mausul lalu ada isim marfu hanya satu kata, berarti itu jumlah ismiyah. Mubtada'nya dibuang, itu saja. Nah, umumnya seperti itu. Nah, atau ketemu dia isim yang mansub umpamanya kan, berarti jumlah fi'liyah. Berarti ada fi'il, fa'il yang dibuang. Nah, berarti itu dia maf'ul bih. Nah, yang jelas nanti coba nanti saya lihat kembali di ayat itu. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan, demikian pada Bapak Fuad di Madura, barakallahu fik. Mudah-mudahan kita bisa bahas kembali pertanyaan di kesempatan pekan yang akan datang. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Atau kesempatan bagi pendengar yang lain, silakan untuk berinteraksi, Anda bisa menjawab di halaman 103, nomor yang kedua di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umu Umair, Ciledug. Baik, Umu Umair, silakan. Umu Umair, ahlan. Ahlan, assalamualaikum. Tafadhali ya Umu Umair. Rakam 2, nomor 2. Rakam 2. Iya. Hati mufradan. Zuwarun. Hati mufrada zuwarin. Mufrada, iya, itu mudhaf dhifli ya. Iya, hati mufrada zuwar. Zuwarin, mufraduhu. Naam. Zairun. Nah, zair, iya, betul. Zuwar, zair. Iya. Shidadun. Shidad. Shadidun. Shadidah. Naam. Shadidatun wa shidad. Naam. Shadid, ashidda. Bukan syadidatun syidadun. Syadidatun syidadun. Kalau syadidun, syadiduna atau asyidda, jamak taksirnya. Apa itu zuwar? Zuwar. Orang yang berkunjung, orang yang ziarah. Sering berziarah, zuwar. Syidad. Keras ya, Ustaz? Keras, iya. Keras. Baik. Salisan? Salisan. Hati jam'a jarihin. Jarihin wa nafsin, iya. Jurhun jarih. Jurhun. Apa jamaknya? Enggak. Kalau jurh itu masdar, itu luka. Jurhun. Kalau jarih itu orangnya. Orang yang terluka, jarih. Jarih, jarha. Jarih, jarha. Jamaknya jarha. Ini juga untuk jarha. Mengetahui. Ini kan jamak taksir. Untuk mengetahui jamak taksir, harus kembali ke, kalau tidak tahu harus kembali kepada kamus. Kecuali kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak akan lupa. Jarih, jamu'ah, jarha. Nyari di kamus tidak ada. Hah? Nggak ada, ada. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Mungkin barangkali kamusnya mungkin kurang lengkap. Kamus apa? Kamus Mahmud Yunus. Yunus. Saya kira insya Allah ada itu. Kurang teliti barangkali. Iya. Jariyah jamuha jarha. Iya. Coba nafsun, nanti saya lihat. Saya lihat iya. Nanti apakah betul tidak ada. Insya Allah ada itu. Iya. Ya, kalau ada, kalau nggak ada, memang kalau kamus Yunus itu termasuk kamus bagus ya, masya Allah. Memang tidak semua kata ada di situ. Ya, ya, ya. Mungkin kelewat kan itu. Iya, kalau kata yang penting. Ya. Taib. Nafsun, anfus, anfus atau nufusun. Nufus wa anfus. Iya. Jaya. Nyawa. Yes. Iya. Nyawa. Taib. Hati, hati ziddu, hati zidda dori, doro. Nam darra iya hati didda hati didda aksa iya fi'il itu fi'il madhi darra yadur didda man aksa apa arti didda nafada dong apa arti didda lawan lawan ya jadi apa darra nafada nafa'a iya kan bukan nafada nafada nafa'a nafa'a naam nafa'a yanfa'u darra yadur membahayakan nafa'a yanfa'u memberikan manfaat iya nafada yunfidu enggak sama beda wallahu alam ya iya oh iya ya طيب hati yakfi طيب اريد ساجرب في رقم خامس طيب رقم 5 طيب تفضل رقم 5 لا بس ادخل 5 ادخل كل كلمه نعم مما ياتي في جمله مفيده نعم خالين نعم وجدت كتابا kalau isim mausul itu mafulnya itu nakirah apa ma'rifah Ustaz. Wajatul kitab alladhi kalau dia sebagai na'at isim mausul kan ma'rifah. Isim mausul min asma'il ma'arif. Dia iya isim ma'rifah. Makanya man'udnya mesti ma'rifah. Ma'rifah iya. Iya. Arti khalin. Iya. Wajatul sebentar sebentar sebentar. Khalin apa arti khalin? Ma mana khalin? Hah? Kosong kan? Kosong. Kosong. Ini bentuk isim fa'il ya. Nah. Iya. Saya jadi pesan. Baik. Wajatul kitaba allazi abhasu anhu fi makanin khalin. Nah, ini mara tsaniya. Wajatul kitaba al-kitab alladhi abhasu anhu fi makanin khalin. Fi makanin khalin apa artinya? Aku telah menemukan buku yang tadi aku cari, yang sedang ku cari kan. Kalau abhasu bahasa ya bahasa kan sedang, kalau telah mencari bahastu anhu. Wajadtu al-kitab alladhi bahastu anhu di amsi, ruang kosong. Saya cari kemarin. Fi makanin ya, khalin. Di? Di tempat di yang? Kosong. Yang kosong. Kira-kira maknanya apa? Di tempat yang kosong apa maksud tempat yang kosong ini? Maksudnya, tempat yang kosong ketemunya. Ketemu tempat yang kosong ya? Taib. Tapi lah, bas al-muhim hadhi jumlah sahiha. Iya, al-jumlah sahiha. Min haitsul jumlah sah. Iya, min haitsul qa'idah ni sahiha. Iya, nah. Insyaallah. Baik. Baca balik. Wahid faqat Ustaz. Baik. Baik, ahsan. Jazakallahu khair ya Muhammad. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idzan makna khalin ada farigh sah? Nah, farigh. Farigh kosong. Khalin. Tamam masa al-maqad khali. Al-maqad khalin. Tempat bangku itu apa? Kosong. Tidak ada yang duduk di situ. Nah. Kalau kita terjemahkan dengan paman. Ya? Fi baiti khalin. Hal mungkin. Fi baitin khalin. Di rumah yang... Maknanya paman. Tidak. Maknanya paman. Paman. Bukit kalau... itu kalau paman... Kalau ini kan apa... Ini lihat itu kan majur dibuatnya. Khalin. Kalau dia paman khalun. Kan gitu. Nah. Perhatikan baik. Ini di sini kan dikasih harakat ya. Khalin kan. Nah. Dikasih khalin. Nah berarti ini adalah. Kata pada isim fa'il pada apa. Isim fa'il. Isim fa'il pada khala yakhlu. Ya. Kalau dia maksudnya paman sebelah ibu, tentu harakatnya khalun. Khalun. Iya, di sini ada harakat khalun di kasrah ini. Iya. Baik, insyaallah. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair ya Muhammad. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain di line telepon 0218236543 untuk kalimat jarih, kemudian istiqbala, dar sa'ada, fata dan rahaba. Ya, halo. Silakan. Baik, kami tunggu. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan via pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jarih. Biar kita tuntas kena jani. Nah, untuk bikin kalimat, silakan nanti bikin kalimat masing-masing ya. Sebanyak-banyaknya di rumah. Iya, taib jarih. Nah, jarih itu fi'il apa sih, Ustaz? Bukan, ini sifatul musyabbah bismil fa'il, seperti dhaif, karim, jarih. Arti jarih yang terluka. Jamaknya jarha. Orang yang terluka, jarih. Kalau jurhun itu luka. Kalau jarih orangnya. Ya. Ra'aitul jariha fil mustashfa. Naam, ra'aitul jariha fil mustashfa. Naam. Jayid, ahsan. Yang istakbala. Naam. Istakbalal mudarrisu ad-duyufa. Jadi istakbalal mudarrisu ad-duyufa amama madrasati. Amama eh? Amama madrasati. Amama madrasati. Tayib. Yang lanjutkan. Darra yadurru. Yang ini belum buat Ustaz. Hah? Enggak bisa. Syurbud dukhani yadurru siha. Darra yadurru. Syurbud dukhani. Pakai mudhari juga bisa Ustaz. Bisa, terserah saja. Kalau darra itu kan fi'il madhi, kalau mau fi'il mudhari juga silakan. Ya. Dari kata itu juga darra. Jadi syurbud dukhani yadurru sihhata. Apa artinya? Asap rokok itu merusak. Merusak kesehatan. Nah. Iya kan? Nah. Merusak atau tidak? Merusak. Maka diharamkan untuk Islam. Iya. Yang sebenarnya sa'ada abuka abi. Sa'ada abuka abi. Abi. Apa artinya? Ayahmu membantu ayahku. Jayid. Sa'ada abuka abi. Sahih. Nah. Kayaknya diborong terus nih. Tapi silakan aja kena waktu jualan. Nah, enggak apa-apa. Ya. Fata ya fut. Tadi luput kan? Nah. Fatal hakibatu minni. Mada? Fatal hakibatu minni. Apa artinya itu? Tas itu terluput dariku. Sayang. Terluput dariku. Terlepas maksudnya. Bisa, terlepas. Taib. Bisa Ustaz. Bisa saja ya. Fatatni. Fatatil hakibatu minni. Fatatil hakibatu minni. Iya. Atau anni ya Ustaz. Iya. Taib. Rahim. Masalan. Naam. Fatatni salatul jama'ati. Oh, naam. Naam. Fatatni salatul jama'ati. Apa artinya? Saya terluput dari salat jamaah. Terluput maksudnya apa? Tertinggal. Saya tertinggal salat berjamaah. Iya. Kena ketiduran. Nah, iya. Taib, rahaba. Yurahibut tullabul madarisal jududa. Ini mursaniyah. Yurahibut tullabul madarisal jududa. Arti madarisa. Madaris. bukan para guru ya, Ustaz? Madaris itu jamak pada madrasah. Madrasah. Iya, kalau betul nah, mudarris. Iya. Yurahibu tullabu al-mudarrisin al-jududa. Iya, al-mudarrisin al-jududa. Jamak dari madrasah ya, Ustaz. Itu madaris itu jamak madrasah, madaris itu jamak tafsir. Kalau mudarris mudarrisin. Naam. Kalau muannats al-mudarrisat. Naam. Yurahibu at-tullabu al-mudarrisin al-jududa. Tayyib, ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ma Fatimah. Barakallahu fiik. Naam. Jadi tinggal apa seperti ini, silakan dikembangkan. Silakan dikembangkan, bikinlah kalimat yang sederhana lah terlebih dahulu. Kalau kita merasa susah apa masa sulit ya. Ya, jangan bikin kalimat yang panjang-panjang. Karena kalimat itu imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Ya, bikin kalimat ismiyah yang singkat aja untuk melatih ya dua kata. Karena jumlah itu minimal dua kata. Tiga kata, empat kata. Nah, demikian jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, ya. Daripada fi'il fa'il, kalau jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il. Kalau fi'ilnya ada objeknya, bikin objeknya. Nah, kalau perlu tambah sedikit tentang keterangan apakah dzaraf atau menunjukkan apa jar majur atau apa dzaraf. Nah, jumlah ismiyah bikin subjek mubtada khabar ya. Nah, itu untuk melatih ya. Nah, jazakallahu khair dan alhamdulillah telah selesai kita tuntaskan latihan di pelajaran ke-12 ini di halaman 103. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya di pelajaran yang baru tentunya di pelajaran ke-13 insyaAllah. Sebagai khitam, Ustaz, silakan. Iya, ini pelajaran kian hari kayaknya agak kian berat. Berat. Nah. Iya. Apalagi terkait dengan kaedah. Nah, maka itu apa? Seringlah mengulang-ulang pelajaran supaya tidak lupa. Kuncinya mengulang pelajaran. Apapun semua itu ada diulang. Iya, untuk bisa ingat. Baik, demikian saja. Jazakumullah khairul jaza ala husni istima'ikum wa ishtirakakum fi hadha dars wa barakallahu fikum jami'an wa nakhtatim subhanakallahumma hamdika ashalla ilaha illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.